Dalam hitungan ketiga nyanyi bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Yo wis bentar. Pengen ku mung siji. Sungguh mau menang, muka orang ke. kasih banyak. Semoga rezekinya tambah banyak ya Mas ya.